Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Malik rahimahullahu ta'ala al-maqsuru wal-mamdudu. Qala al-Nazim rahimahullahu ta'ala idha ismun istawjaba min qabli al-gharf fathan wa kana dha nadhirin kal-asaf falinadhirihi al-mu'alli al-akhiri ثبوت قصر بكياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. نعم حسب بارك الله فيكم. قال مؤلف رحمه الله إذا اسم استوجب من قبل الظرف فتحا وكان ذا نذير كالأسف. Nam. Arti bait ini, apabila suatu isim huruf sebelum akhirnya menetapi harokat fathah, sedangkan isim tersebut memiliki persamaan seperti lafadz asafa. Nam. Idasmun istaujaba min qabli dzarfi fathan wa kana dzanadziril kal asafi. Apabila suatu isim 6 huruf sebelum huruf akhirnya fathan, menetapi fathah. Wa kana dza nadziri kal asafi. Sedangkan isim tersebut memiliki persamaan seperti pada lafaz asafa. Falin nadziri hil mu'alil akhiri thubutu qasrin bi qiyasin dhahiri. Maka untuk persamaannya yang mu'tal akhir, thubutu qasrin miqyasin zahirin, harus menetapi bentuk qasr, yaitu memakai alif maksura, biqyasin zahiri, berdasarkan qiyas yang jelas. Nah, kemudian kafi'latin wa fu'alin fi jami'i ma wa kafi'latin wa fu'latin nahwun duma. Nahuduma, nam. Seperti wazan fi'alin dan fu'alin dalam bentuk jamak, nam. Dan juga wazan fi'latin dan fu'latin nahuduma, seperti pada lafadz duma. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita mengi'rab secara ringkas. Idasmun. Ida di situ dzaraf. Dzarfun lima yustaqbal minaz zaman. Ismun. Naam, dia sebagai fa'il untuk fi'il mahdhuf. Naam. Karena setelah ida itu jumlah fi'liyah. Setelah ida itu berarti fi'il. Harusnya fi'il, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ketika setelahnya isim, maka isim tersebut dijadikan sebagai fa'il untuk fi'il yang mahdhub atau sebagai naibul fa'ilnya. Naam. barakallahu fikum. Dan idza di situ dorob jumlah fi'ilnya setelahnya mudhofun ilai. Nah, disebut juga harfu syaratin ghairu jazim, huruf syarat yang tidak menjazimkan. Seperti dalam Al-Qur'an disebutkan idza syamsu kuwirat. Nah, itu takdirnya idza kuwiratis syamsu kuwirat. Nah, syahidnya setelah idza yang dipakai adalah fi'il, bukan isim. Ketika ada isim, maka ditakwilkan dia ada fi'il yang mahduf. Nah, seperti sekarang idza ismun, ismun fa'il untuk fi'il mahduf. Apa takdir fi'ilnya? Takdir fi'ilnya dijelaskan oleh fi'il setelahnya yang disebutkan dalam kalimat, yaitu istaujaba. Berarti takdirnya idza istaujaba ismun. Idza istaujaba ismun. Nah, kemudian istaujaba yang setelah ismun fi'il madhi, fa'ilnya mustatir jawazan huwa kembali ke ismun fa'ilnya. Nah, dan jumlah fi'liya, fi'il dan fa'il di sini jumlah mufassira la mahala laha minal i'rab. Min harful jar qabli majrur bi min wa huwa mudhaf adzarfi mudhafun ilai. Fathan maf'ul bihi untuk istaujaba. Wa huwa haliya kana fi'lun madin naqis. Naam, isimnya dhamir mustatir jawazan huwa pada kana. Dha khobarnya marfu, tanda rafa'nya alif, pengganti dari fathah karena dia termasuk dari asma'ul khomsa. Nah, dan dia itu mudhaf nadhiri mudhafun ilai. Nah, kal asafi kaf harfu jir, asafi majrur bil kaf, khobar lil mubtada' mahduf. Kal asafi khobar lil mubtada' mahduf atau muta'alik dengan khobar mahduf, takdirnya takdir mubtada'nya dzalika, dzalika kal asafi. Kemudian falinadzirihil mu'alil akhiri. Naam. An-nadzir itu khabar muqaddam. Mudhaf ilai. Al-mu'al sifat untuk khabar. Naam. Al-akhir mudhafun ilai min idafati ismul maf'ul ila naibi fa'ilihi. Naam. Al-thubutu mubtada' mu'akhar. Khabarnya tadi fali nadhirihi. Ini thubutu mubtada' mu'akhar dan dia mudhaf qasrin mudhafun ilai majrur. Naam, ba' harful jar qiyasin majrur bil ba'. Zahiri sifat untuk qiyas. Naam. Ka fi'lin wa fu'alin fi jami'i ma. Kaf harful jar fi'lin majrur bi kaf, wawu harfu atfin, fu'alin ma'tuf kepada fi'alin, fi harful jar jami'in majrur bi fi, wawu mudab ma si mausul fi mahali jarin mudab ilai. Kaf fi'latin wa fu'latin nahwud duma. Kaf harful jar fi'latin majrur bi kaf, wawu harfu atfin, fu'latin ma'tuf. Naam, ke fi'latin nahwu duma, nahwu khobar untuk mubtada' mahduf dan dia mudhaf ad-duma mudhafun ilai, takdirnya dzalika nahwu duma. Naam, barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan. Qala as-syarihu rahmatullahi alaih, al-maksuru huwa al-ismu alladhi حرف إعرابه ألف لازمة فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى ويحرف إعرابه المبني نحو إذا وبلازمة المثنى نحو الزيداني فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب. Nah, barakallahu fikum. Dibaca ulang ya sambil diperhatikan harokatnya. Al-maksuru isim maksur yaitu huwal ismul ladzi harfu i'rabihi alifun lazimatun. Huwal ismul ladzi harfu i'rabihi alifun lazimatun. Isim maksur yaitu isim yang huruf i'rabnya adalah alif lazima. Huruf i'rabnya yaitu huruf yang dia itu menjadi tempat i'rab. Naam. Tempat perubahan i'rab dari marfu menjadi mansub menjadi majrur. Naam. Kalau isimnya sahih Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Hurufnya apa yang jadi tempat i'rab? Huruf dal. Kalau ini yang menjadi tempat i'rab hurufnya huruf alif. Alif. Ya. Yang alif itu tidak menerima harokat sehingga harokatnya muqaddara diperkirakan. Qala fa kharaja bil ismi. Keluar dari pengertian isim. Maksudnya terkecualikan dari pengertian isim yang ditulis di atas al fi'lu, fi'il. Nah, fi'il berarti dia bukan isim maksur. Nahwu yardha. Contohnya yardha. Yardha meskipun dia kata yang berakhiran alif namun dia bukan isim maksur. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari'. Naam, wa bi harfi i'rabihi. Kemudian keluar dengan pengertian huruf i'rabnya, yaitu terkecualikan dari pengertian huruf i'rab yang disebutkan tadi wal ismu ladzi harfu i'rabihi. Naam. Keluar dari pengertian ini terkecualikan al mabniyu. Isim yang mabni. Naam, isim yang mabni. Nama mabni itu i'rabnya pada fi mahal, tidak mengalami perubahan satu keadaan dia. Luzum. Naam. Luzumu akhiril kalimah halatan wahida. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan itu mabni. Naam. Nahwu idza. Contohnya idza. Naam, idza ini. Naam. Harful fujaiyah di sini ya. Huruf. Kalau yang idza tadi kita baca idza dorof. Dorof itu isim. Kalau ini idza untuk yang huruf seperti harful fujaiyah atau yang semisalnya. Kalau idza huruf fujaiyah setelahnya jumlah ismiyah. 6. Kharajtu minal baiti fa idza al-mataru hatilun. Aku keluar dari rumah tiba-tiba hujan turun deras. Itu idanya di situ idza fujaiyah. 6. Wa bi lazimihi al-musanna. Dan terkecualikan dari alifun lazimatun. Disebutkan dalam pengertian di atas isim yang huruf i'rabnya adalah alif lazima, alif yang tetap, yang tidak bisa berubah, enggak bisa hilang, enggak bisa dirubah. Tetap alif ya, enggak bisa berubah menjadi ya atau yang atau dihilangkan. Terkecualikan dari pengertian alif lazima yaitu isim musanna. Isim musanna berakhiran alif juga ya. Nahwu az-Zaidani. Berakhiran alif kan? Nah, nun alamat untuk rafa. Namun alamat i'rabnya adalah alif az-Zaidan. Kalau nun pengganti dari doma afan. Az-Zaidani nun pengganti doma. Iwat anti doma kalau alamat rafa-nya pada alifnya. Nah, berarti terjadi kesamaan alamat di situ. Alamat apa? Alamat i'rab alif di situ. Namun dia bukan isim maksur az-Zaidan. Kenapa? Karena tidak lazima alifnya. Alifnya enggak lazimah, dia akan berubah dari alif menjadi ya atau menjadi ya. Naam, kalau alif fa inna alifahu tanqalibu ya'an fil jari wan nasbi. Karena alifnya akan berubah menjadi ya pada keadaan majrur dan nasab. Naam. Ya, baca lagi. Qad qala syarihu rahimahullahu ta'ala والمقصور على كسمين كياسي وسماعي. فالكياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره، وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين. نحو أسف يأسف أسفا. فإذا كان معتلا وجب قصره نحو جوية يجوى جوا، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره. نعم حسب Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wal maqsuru ala kismaini qiyasiyun wa sama'iyun. Isim maqsur ada dua macam, dua pembagian, yaitu qiyasiyun yang dia itu secara qiyas, wa sama'i dan dia itu secara sama'i. Naam. Barakallahu fikum. Fal qiyasiyu kulusmin mu'talin lahu nadhirun minas sahihi. Yang qiyasi yaitu setiap isim yang mu'tal yang dia itu memiliki persamaan dari isim yang sahih. Multazamun fathu ma qabla akhirihi. Yang dia itu menetapi bentuk fathah sebelum akhirnya, fathah sebelum huruf akhirnya. Wadhalika, dan itu terjadi pada kamasdaril fi'lil lazimil ladzi ala wasni fa'ila, pada masdar fi'il lazim yang ikut, yang ikut timbangan fa'ila. Fa'innahu yakunu fa'alan fi fathil fa'i wal aini. Nah, masdarnya akan ikut timbangan fa'alan, masdarnya ikut, ikut timbangan wazan fa'alan, fa'al, fi fathil fa' wal ain, dengan memfatha fa' dan ain. Nah, nahwu asifa asafan, contohnya pada asifa, asifa fi'il madi, asafannya masdarnya. Ini yang sohenya, yang sohenya ya. Yang mana yang, yang maksurnya? Nah, berikut ini. Faidakana mu'talan wajaba qasruhu. Apabila dia itu isimnya mu'tal, maka wajib untuk mengqasrnya. Naam. Yaitu dia bukan mamdud tapi berakhiran alif, bukan di, bukan ditambah lagi hamzah. Nahwu jawiya jawan, itu maksud qasr. Kalau dimamdudkan menjadi jawa'u atau jiwa'u, nah itu berarti qasr, berarti mamdud. Berarti wajaba qasruhu, yaitu maksudnya tanpa ada hamzah di belakang alif. Seperti jawiya jawan. Nah, di sini ada kesamaan. Jawiya sama dengan asifa. Asifa fi'ilnya fi'il yang sahih akhir. Ya, bukan fi'il mu'tal. Kalau jawiyah fi'ilnya fi'il mu'tal di sini. Nah, mu'tal lafif mafkhrun, lafif makrun ya. Terjadi dua huruf ilat di ain dan lam berturut-turut. Nah, maka masdarnya sebagaimana asifa masdarnya asafan, dia juga masdarnya sama jawan. Masdarnya jawan, yaitu ikut timbangan fa'al. Fa'al, nah timbangannya sama. Asalnya itu jawa, kemudian ada lagi huruf setelahnya. Katakan jawayun asalnya. Namun karena terjadi iklal, berubah menjadi jawan. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya di sini, isim maksur jawan, dia termasuk dari isim maksur yang qiyasi. Kenapa qiyasi? Karena dia memiliki nadhir, memiliki persamaan pada isim sahih. Qala li anna nadhirahu minas sahihil akhiri. Karena dia memiliki persamaan. Persamaan dia yaitu dari isim sahih akhir. Multazamun fathu ma qabla akhirihi, yang harus difatha sebelum huruf akhirnya. Asifa asafan, apa huruf akhir di kata asaf? Sin, nah, itu huruf akhirnya. Berarti ya multazamun fatha qabla akhir, yaitu sinnya. Kalau ini jawiya, mana sebelum akhir? Wawonya dibaca jawan. Jawan, nah, enggak ada tasdid, jawan ya. Barakallahu fikum. Ya, baca lagi. Baca قد قال الشارح رحمه الله تعالى ونهو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل في جمع فعلة بضم الفاء نهو مرا جمع مرية ومدا جمع مدية فإن نذيرهما من الصحيح كرب وقرب جمع كربة وقربة لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني والدمى جمع دمية وهي السورة من العاجي ونحوه. نعم بارك الله فيكم. Kita lanjutkan. Wa nahwu fi'alin fi jam'i fi'latin bi kasril fa'i. Nah, dan contohnya yang lainnya yaitu fi'al. Nah. Fi jam'i fi'latin bi kasril fa'. Jamak untuk fi'latin dengan mengkasrok fa. Wa fa'ul. Kalau untuk wazan secara asal tidak perlu mengucap harokat lam. Nah, jadi fi'al, fu'al, ya, nah, atau dengan yang semisalnya tanpa mengucap lam. Kenapa? Karena lam pada kata di wazan itu sudah urusannya nahwu, bukan urusannya sorob. Nahwu, ya, urusan tentang mengetahui perubahan harokat akhir karena masuknya amil, masuknya pengaruh tertentu, sehingga wazan kataba adalah fa'al, wazan dari ta'allama adalah ta'allam, itu boleh gitu tanpa disempurnakan lamnya, tanpa menyebut lam dengan sempurna, karena lam untuk nahu ya. Nah, katibun wazannya fa'il, maktubun wazannya maf'ul. Nah, gitu. Sama di sini juga kita bisa baca wa nahwu fi'al fi jam'i fi'latin bi kasril fa wa fu'al fi jam'i fu'latin bi dhamil fa. Nah, dan pada contoh fi'al untuk jamak fi'latin dengan mengkasrah fa dan juga wazan fu'al untuk jamaknya fu'la dengan mendomak huruf fa. Nah, nahwu contohnya miron, jam'i miryah. Miron jam'u miryatin. Contohnya di situ miron jamak untuk miryah. Nah, miryah artinya perdebatan. Nah, disebutkan di Al-Hudhari rahimahullah birra'i huwal jidal. Nah, miryah dengan ra' setelah mim ada ra' artinya jidal, perdebatan. Wa midya, midyatun bidal asikin. Kalau midya dengan menggunakan dal artinya sikin, pisau. Nah, jadi yang setelahnya wa mudan jam'u mudya. Dan mudan untuk jamaknya mudia, yaitu pisau. Miryah tadi artinya perdebatan, jidal. Wa mudia, bidal dengan dal artinya sikin, pisau. Nah, pisau besar disebut mudia. Fa'inna nadhirahuma minasahi qirabun wa qurabu wa qurabun. Karena persamaan dari keduanya dari isim sahih, persamaan dua kata tadi yaitu apa, miryah dan mudya, miron dan mudan, persamaan pada isim sahihnya yaitu kirobun dan kurobun, sama miron kirob, mudan kurob, yaitu sama. Jam'u kirbatin wa kurbatin. Jamak dari kirbah, yaitu yang kirob, kirobun, jamaknya, mufradnya kirbah. Mufradnya kirbah. Nah, kirbah itu geribah atau tempat minum dari air, tempat minum air dari kulit. Tempat minum, tempat air dari kulit, ya. Tempat air dari kulit, kirbah. Wa kurbah, nam, artinya pendekatan beribadah, pendekatan kepada Allah atau perkara mendekatkan, itu kurbah. Qala li anna jam'a fi'latin bi kasril fa'i yakunu ala fi'alin. Dikarenakan jamak fi'latin dengan mengkasrok fa ikut wazan fi'al. Bi kasril awal wa fathhi tsani, yaitu dengan mengkasrah yang pertama berupa huruf fa, huruf fa, dan manfatha yang kedua yaitu berupa huruf ain. Wa jam'a fu'latin bidhommil fa'i yakunu ala fu'alin bidhommil awali wa fathil tsani. Dan juga jamak dari fu'latin dengan mendomak huruf fa ikut timbangan fu'al dengan mendomak yang pertama dan manfatha yang kedua, yaitu mendomak fa dan manfatha ain. Naam. Wa duma jam'u dumya. Dan duma jamaknya dumya. Naam. Dumya itu mainan atau boneka. Berbentuk, ya, berbentuk tiga dimensi. Wa hiya suratu minal aji wa nahwihi, yaitu dia itu berupa surah. Surah itu umum, bisa bentuknya gambar, bisa patung, itu disebut surah. Naam, yaitu bentuk gambar atau patung dari gading atau yang semisalnya. Naam. Barakallahu fikum, selesai dari 3 bait tentang isim maksur. Naam. Besok insyaallah masuk ke isim mamdud. Bait untuk isim mamdud besok insyaallah. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.